السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang ke-33-nya sampai 37, Allah sebutkan orang-orang yang dicintainya, yang dijadikannya sebagai utusannya, nabinya, dan rasulnya. Qala, Allah berfirman, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kalimat al maknanya keluarga. Cuma perbedaannya, kalau disebut dengan ala Ibrahim maka Ibrahim termasuk di dalamnya. Kalau ala Imran, Imran termasuk di dalamnya. Berbeda kalau dikatakan dengan Bani Fulan atau dengan Ahlu Fulan, maka keluarganya saja. Keluarganya Fulan, yang dimaksud keluarganya, bukan Fulannya. Tapi kalau Al, termasuk yang disebutnya. Ali Ibrahim dan ala Imran. Durriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Mereka turunan sebagian dari sebagian yang lainnya. Kemudian dikisahkan dan dirincikan tentang khusus keluarga Imran. Oleh karena itulah surat ini disebut dengan surat Ali Imran. Karena dirincikan keluarga Imran. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, إِنِّي نَذَرْتُ مَا فِي بَطْنِي. Aku bernazar dengan apa yang ada di perutku ini. Beliau sedang mengandung. Aku bernazar bahwa apa yang di perutku ini untuk engkau ya Allah. Muharraran fataqabbal minni. Murni untukmu. Terimalah dariku. innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qala, ketika melahirkan dan dilihat ternyata anaknya perempuan, qalat, maka istrinya Imran berkata, rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, ternyata aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkannya. Walaysa dzakaru kal untha, dan memang laki-laki tidak seperti perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan sungguh aku menamakannya Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku pelindungkan dia ya Allah kepadamu dan juga turunannya dari syaitanir rajim. Aku pelindungkan anakku ini dan turunannya dari syaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Allah pun terima nazarnya ibu dari Maryam. Disebutkan dalam riwayat namanya Hana. Qala, dikatakan, wa anbataha nabatan hasana, dan Allah berikan keturunan yang baik. Wa kafalaha Zakaria, ditumbuhkan dengan tumbuh yang baik, dipelihara dengan baik oleh Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke tempat ibadahnya Maryam, didapati di tempat ibadahnya ada rizqa, ada buah-buahan, ada makanan, ada semua yang tentunya istimewa, tidak sembarangan. Maka ditanya oleh Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana ini semua? Qalat huwa min indillah, dijawab, ini dari sisi Allah SWT. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hitungan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini diantara karamah yang Allah muliakan dengannya wali-walinya. Di antaranya Allah muliakan Maryam dengan itu. Selalu tersedia makanan-makanan yang Allah berikan khusus untuknya. Kita lihat tafsirnya dari tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Qala yukhbiru ta'ala biikhtiyar man ikhtarahu min awliyaihi wa asfiyaihi wa ahbabihi. Allah mengkhabarkan orang-orang yang Allah pilih dari wali-walinya, dari pilihan-pilihannya, dari kekasih-kekasihnya yang dicintainya. Maka Allah khabarkan sejak yang pertama. Fa akhbara annahu safa Adam. Pertama Allah sebutkan Allah memilih Adam. Ayakhtarahu ala sa'irin makhluqat. Allah pilih Adam di antara seluruh makhluk-makhluk. Fa khalaqahu biyadihi. Keistimewaan Adam, Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Apakah sama yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri dengan yang Allah ciptakan dengan kalimat kun kemudian jadilah dia? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Wa nufikha fihi min ruhih, dan ditiupkan kepadanya ruh dari ciptaan Allah SWT. Wa amara al-malaikata bis-sujud, dan termasuk keistimewaan Adam alaihi salam adalah Allah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadanya. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan tentunya yang namanya ibadah, yang namanya penghormatan, tergantung syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, tergantung perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah perintahkan engkau beribadah dengan salat dan puasa, kerjakan salat dan puasa. Kalau diperintahkan untuk menghormati orang tua dengan sujud kepadanya, sujud. Kalau diperintahkan. Tetapi ketika Allah larang, jangan menghormati dengan sujud. Ya jangan. Berarti kapan dia menjadi satu ibadah, kapan dia menjadi penghormatan, tergantung syariat. Syariat yang Allah gariskan. Ternyata syariat dari nabi ke nabi berbeda-beda. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, masing-masingnya kami berikan syariat sendiri-sendiri. Manhaj sendiri-sendiri. Maka jangan heran kalau di zaman Nabi Yusuf alaihi salam dibolehkan penghormatan dengan sujud. Telah sujud kepadanya, kepada Yusuf alaihi salam, bapak ibunya dan 11 saudaranya. Sesuai dengan mimpinya Nabi Yusuf, aku bermimpi 11 bintang dan matahari juga rembulan bersujud kepada aku. Ternyata takdirnya adalah bapak dan ibunya, matahari dan bulan, dan 11 bintang adalah saudaranya yang sujud kepadanya. Sujud penghormatan. Demikian pula para malaikatnya disuruh oleh Allah untuk menghormati Adam dengan sujud. Maka saat itu ibadah kepada Allah dengan menghormati Adam dengan sujud. Ibadahnya tetap kepada yang menyuruh. Ibadahnya tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di syariat terakhir, di syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, tidak boleh sujud kepada makhluk. Kalaupun penghormatan, jangan dengan sujud. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada apapun, tapi sujudlah pada yang menciptakannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dalam syariat kita tidak boleh penghormatan dengan sujud. Tetapi dalam syariat Nabi Yusuf, dalam syariat yang sebelumnya, boleh menghormati dengan sujud. Maka Allah perintahkan para malaikatnya dan semua makhluk yang ada dan sudah diciptakan sebelumnya, yaitu jin, disuruh untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Ternyata malaikat-malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum. Malaikat semuanya sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis yang menolak untuk sujud pada Adam karena sombong. Aba wastakbara, menolak dan sombong. Dia berkata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Tanah rendah di bawah, aku diciptakan dari api lebih mulia, lebih tinggi. Kata Allah, wa kana minal kafirin. Dalam ayat lain dikatakan, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia keluar dari ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis pembangkang. Jangan berpura-pura bodoh kemudian berkata, bukankah iblis enggak mau sujud kepada makhluk, berarti iblis sangat bertauhid. Entah bodoh beneran atau pura-pura bodoh. Seperti ucapan Nurholis Majid dulu dan sejenisnya. Berarti iblis lebih bertauhid dari malaikat-malaikat. Malaikat sujud pada makhluk, iblis tidak mau sujud pada makhluk. Tidak. Bukan itu cara pandangnya. Salah besar. Cara pandangnya adalah siapa yang taat pada Allah? Malaikat. Karena malaikat yang menyuruh, usjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Sedangkan iblis menolak membangkang, tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang kafir? Iblis. Maka jangan lihat dari seperti itu. Itu syariat yang bisa berbeda-beda setiap zamannya, setiap keadaannya. Apakah nabi yang ini ataupun yang banyak, berbeda-beda. Dan ini keistimewaan Adam alaihi salam yang Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Wa askanahu jannatah. Dan juga keistimewaan berikutnya, ditempatkan di dalam surga. Surga yang mana? Surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atahu minal ilmi wal hilmi wal fadli. Allah berikan ilmu kepadanya, Allah berikan kelembutan padanya, Allah berikan keutamaan padanya yang istimewa. Ma faqa bihi sa'iril makhluqat. Yang melebihi, melampaui seluruh makhluk yang lain. Maka menjadi makhluk yang paling mulia. Di sini keutamaan Adam dan keutamaan kalian dan keutamaan kita karena sisi kemanusiaannya. Berarti dimuliakannya Adam di atas makhluk-makhluk yang lain, artinya dimuliakannya Adam dan keturunan Adam dari jenis yang namanya manusia. Hanya saja ketika mereka manusia yang membangkang, yang kafir, yang mengikuti jejak iblis, tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan asfala safilin, menjadikan serendah-rendah makhluk. Padahal asal muasalnya manusia ini Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Allah ciptakan fi ahsani taqwim, sesempurna-sempurnanya, semulia-mulianya ciptaan. Masya Allah. Allah berikan kecerdasan, Allah berikan akal, Allah berikan hati, Allah berikan fitrah, Allah berikan perangkat-perangkat yang lengkap. Dan Allah ciptakan sekian makhluk-makhluk yang lain. Silakan lihat dan pelajari binatang-binatang yang Allah ciptakan. Ininya punya, itunya gak punya. Perangkat yang ini punya, perangkat yang ini gak punya. Ininya ada, kakinya gak ada. Ada ininya, matanya tidak ada. Semua makhluk-makhluk. Adapun manusia lengkap sempurna dan plus Allah berikan akal dan hati. Dan Allah berikan fitrah padanya. Ini barakallahu fikum dikatakan oleh Syekh Sa'di adalah keistimewaan Adam alaihi salam. Wa atahu minal hilmi wal fadli ila akhirih. Wa lihadza faddala banihi, oleh karena itu Allah utamakan pula turunannya, yaitu manusia. Faqala ta'ala, Allah berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah muliakan turunan Adam manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami bawa, kami berikan untuk mereka kendaraan di daratan dan di lautan. Warazaknahum minat tayyibat, dan kami berikan rizki pada mereka dari yang baik-baik. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka. Masih kembalinya kepada Bani Adam. Walakad karramna Bani Adam, kami muliakan Bani Adam. Kemudian di akhirnya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka di atas kebanyakan yang kami ciptakan. Akhwan fillah na'azakumullah. Disunnahkan kalau kita melihat ada seseorang yang lahir cacat, maka kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kamu tidak dilahirkan seperti itu. Diucapkan kalimat ini, alhamdulillah alladhi faddalani ala kathirin mimman khalaq wa faddala tafdila, alhamdulillah yang telah menciptakan aku sempurna. Wasafa nuhan faj'alahu awwala rasulin. Yang kedua Allah sebutkan Nuh alaihi salam. Allah pilih karena beliau alaihi salam adalah awal rasulin ila ahli al-ard, rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Adam manusia pertama, atau kalau mau disebut nabi, nabi pertama. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Hina abadatil ubidatil awzan, ketika sudah terjadi penyembahan-penyembahan berhala. Adapun di zaman Adam alaihi salam dan turunannya sampai 10 generasi dalam keadaan satu pemahaman, satu akidah, satu keyakinan. Kanan nasu ummatan wahidatan. Manusia ini tadinya satu umat, satu keyakinan, satu pemahaman, satu agama, masya Allah. Diriwayatkan bahwa itu terjadi 10 generasi kurang lebih, sampai kemudian terjadi kesyirikan pertama kali di masa kaum Nuh alaihi salam. Maka ketika mulai muncul dan mulai menyebar pemikiran-pemikiran syirik, Allah utus rasul pertama, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Ini makna innallaha astafa Adam wa Nuhan. Wa wafaqahu min as-sabri, Allah berikan taufik hambanya yang dicintainya yaitu Nuh alaihi salam. Allah berikan taufik, Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekokohan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan rasa syukur, sehingga beliau betul-betul berdakwah dengan tidak berhenti siang malam, sirron wa jahron, selama 950 tahun. Tidak sebentar. Sabar. 950 tahun beliau berdakwah. Berdakwah ilallah fi jami'il awqat, berdakwah kepada Allah di sekian waktu, pagi, siang, sore, malam, lailan wa nahara. Lailan wa nahara, siang dan malam. Sirran wa jahra. Ma aujaba istifa'ahu wa istiba'ahu, yang tentunya menyebabkan Allah memilih dia, mengistimewakan dia, karena beliau alaihi salam memiliki keistimewaan, kesabaran yang tinggi dan tahan banting istilahnya. Dengan berbagai macam cercaan, ejekan segala macam, dia tidak peduli. Ini makna al-ihtimal. Ihtimal memikul beban yang berat. Wa aghraqallah ahlal ardi bidawatihi. Allah tenggelamkan seluruh makhluk ini, manusia yang kafir seluruhnya, dengan doanya Nabi Nuh. La tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabbku. Qala Nuh Rabbi. Berkata Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di muka bumi seorang kafir pun. Dan jangan bilang tidak sabar. Wah, tidak sabar mendoakan kejelekan, membinasakan seluruh manusia. Ini setelah dua hal. Pertama, setelah berdakwah sekian lamanya, 950 tahun. Yang kedua, setelah mendapatkan kabar dari Allah, tidak akan lagi ada yang beriman illa man qad aman. Enggak ada lagi yang akan beriman kecuali yang telah beriman. Maka Nabi Nuh menyatakan, ya Allah, jangan tinggalkan satu orang pun di muka bumi. Dikabulkan oleh Allah. Bikin perahu di atas gunung. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bikin perahu di atas gunung. Semua mentertawakan. Semua mentertawakan. Seluruhnya. Setiap orang yang lewat mencemooh. Kalau engkau mau bikin kapal di pinggir laut sana, bukan di atas gunung, bagaimana engkau menurunkannya? Akhwani fid din a'azakumullah, tidak peduli. Tidak peduli. beliau kerjakan. Sampai ketika Allah kehendaki, afarat an-nur, dari atas hujan, dari bawah keluar air sampai setinggi gunung. Tidak ada yang selamat kecuali yang menaiki kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa najjahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Allah selamatkan Nuh alaihi salam dan pengikut-pengikutnya di atas perahu, dan diperintahkan untuk membawa serta binatang-binatang berpasang-pasangan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dan ini dikisahkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam Taurat dan Injil. Diketahui oleh Bani Israel, diketahui oleh kaum Nasrani, diketahui oleh setiap banyak atau sekian banyak manusia kisah ini. Hanya saja wallahu taala a'lam, ada yang menambahkan seperti dan seperti itu yang kita tidak tahu kebenarannya. Yang ada dalam Quran, yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu pasti benar. Selebihnya wallahu a'lam bissawab. Karena Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat, bahkan mereka bikin film-filmnya, film Noah segala macam, wallahu a'lam apakah seluruhnya benar atau sebagian kecilnya atau sebagian besarnya, wallahu taala a'lam. Yang jelas berarti terbukti Nuh memang ada dan kisah tersebut memang ada. Allah katakan innallaha astafa Adam wa Nuhan. Allah memilih Adam dan Allah memilih Nuh alaihi salam. Wa ja'ala dzurriyyatahu humul baqin. Dan Allah jadikan keturunannya itulah yang terus berkelanjutan, yang lainnya terputus binasa. Maka kalian ini dan kita semua turunan orang yang ada di atas perahu itu. Kalian masih di punggung mereka, itu naik perahu. Yang tidak binasa. Semuanya binasa. Illa kecuali yang di atas perahu. Waja'alna dzurriyyatahum humul baqin. Kami jadikan turunannya lah yang akan kekal, kata Allah. Wa taraka 'alaihi sana yudzkar fi jami'il ahyani wal azman. Dan kemudian Allah terus menyisakan pujian kepada Nabi Nuh alaihi salam yang terus disebut-sebut sampai akhir zaman. Fil ahyani wal azman, di setiap waktu, di setiap zaman. Kenyataannya kaum Nasrani memuji Nuh alaihi salam, kaum Yahudi memuji Nuh alaihi salam, dan manusia tidak menyebutnya kecuali kebaikan. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasafa aidan ala Ibrahim, juga Allah pilih ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, yaitu Ibrahim khalilur rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang dijadikan sebagai khalilnya. Alladhi ikhtassahu Allahu bikhullatihi, yang Allah istimewakan dengan khullah, dijadikan khalilnya. Manusia yang jadikan khalilullah hanya dua, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, innallaha attakhadani khalilan kama attakhada Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku khalil seperti Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya yang dicintainya. Dan khullah lebih tinggi dari mahabbah, walaupun maknanya hampir sama, kecintaan, kekasih, tetapi khullah lebih tinggi dari mahabbah. Kalau dijadikan habibullah dan dijadikan khalilullah, tinggi mana? Tinggi khalilullah. sehingga keliru. Kalau ada yang berkata Allah jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah dan menjadikan Rasulullah sebagai Habibullah. Ibrahim Khalilullah, Rasulullah Khalilullah. Rasulullah Habibullah, Ibrahim Khalilullah. Keliru, salah. Karena Habibullah di bawahnya Khalilullah. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah menjadikan aku khalilnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan juga Rasulullah SAW adalah juga Ali Ibrahim. Ali Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala wa badala nafsahu lin-niran. Seorang yang siap berkorban mendakwahkan tauhid walaupun dia tahu resikonya, kemudian dibakar oleh mereka. Ini makna badzala nafsahu lin-niran. Dia korbankan dirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada api ketika itu, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim tenang saja di tengah api. Sampai keluarganya, ibunya berkata, sebaik-baik Tuhan, Tuhannya Ibrahim, mengakui kalau Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang paling bagus, yang paling hebat, Tuhannya Ibrahim, membantunya ketika dia dibakar. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Ibrahim alaihis salam menentang kaumnya, menentang bapaknya, menentang ibunya, menentang keluarganya, kerabatnya, semua. Karena mereka semua menyembah berhala. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tadi dan kemudian disisakan satu yang paling besarnya. Kemudian ketika mereka bertanya, "Man fa'ala hadza bi'alihatina ya Ibrahim?" Siapa yang melakukan semua ini wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, "Tanyakan yang paling besarnya itu. Tanyakan kepada yang paling besarnya. In kanu yantiqun, kalau memang bisa bicara." Faraja'u ilaihim. Maka mereka kembali pada diri mereka sendiri. Iya ya. Kenapa saya menyembah makhluk batu yang tidak bisa bicara? Akhwani fiddin a'azakumullah, harusnya saat itu mereka sadar. Tetapi justru mereka kemudian marah dengan itu. Marah dan mereka berkata, "Hariku, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolonglah tuhan-tuhan kalian." Tuhan-tuhannya butuh pertolongan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim terus berdakwah, tidak putus asa. Dan disebutkan dalam riwayat Ibrahim tidak mendapatkan pengikut satu pun. Dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan untuk melanjutkan dakwah ini. Ya Allah, kalau aku tidak memiliki keturunan, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan. Kemudian Allah kabulkan. Allah berikan Ishak, kemudian Yaqub, Allah berikan anaknya Ismail. Akhwani fid din, a'azakumullah. Maka yang melanjutkan dakwah tauhid, beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain, adalah anak-anaknya yang saleh. Turunan Ibrahim, Ismail dan Ishaq alaihi wassalam. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. Juga beliau sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam, da'a ila rabbihi lailan wa naharan sirran wa jahra. Mengajak kepada Allah siang malam, tidak berhenti. Mengajak kepada Allah sirran wa jahran, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده. Dan Allah jadikan Ibrahim sebagai contoh teladan untuk mereka-mereka yang setelahnya. Apa ayatnya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Telah ada bagi kalian uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ada contoh teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Ketika mereka berkata liqaumihim, ketika mereka berkata pada kaum-kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian dan telah tampak permusuhan antara kami dengan kalian. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini Ibrahim yang Allah pilih. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim. Berarti Ibrahim dan ala Ibrahim dan turunannya. Kenapa pada Adam enggak disebutkan turunannya, pada Nuh tidak disebutkan turunannya, tetapi pada Ibrahim disebutkan ala Ibrahim? Karena turunan Ibrahim adalah Ismail dan Ishak, dua-duanya nabi. Turunan Ishak Ya'qub, turunan Ya'qub Yusuf, turunan Yusuf dan seterusnya Bani Israel, anbiya, para nabi, semuanya dari Bani Israel. Sampai dari turunan Ismail ada yang menjadi nabi, rasul yang terakhir, penutup para nabi, bahkan yang paling mulianya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak disebutkan hanya satu dan turunannya, maka meringkas. Maknanya Allah memilih seluruh para anbiya, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi dari kalangan turunan Ibrahim dan Ibrahim sendiri, kan begitu. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka terkena seluruhnya. Maka dikatakan di sini wa ja'ala fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Allah jadikan pada keturunannya ada kenabian, ada kitab-kitab yang diturunkan. Wa yadkhul fi ali Ibrahim, dan termasuk dalam ali Ibrahim jami'il anbiya, seluruh para nabi, alladzina bu'itsu min ba'di, yang diutus setelahnya. Semua nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim semuanya turunan Ibrahim alaihi salam. Ini keistimewaan. Li'anam dzurriyyata wa qad khassahum bi anwa'il fadha'il, dan Allah telah istimewakan dengan sekian keistimewaan-keistimewaan. Makanu bihi safwah alal alamin, yang menjadi safwah pilihan atas seluruh alam. Dan diantaranya nabi yang paling besarnya, yang paling mulianya, minhum sayyid waladi Adam, sayyidnya seluruh turunan Adam, tokohnya seluruh turunan Adam, yaitu Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala jama'a fihi minal kamal, Allah berikan padanya, Allah kumpulkan padanya seluruh kesempurnaan. Ma tafarraqa fi ghairihi, apa yang terpisah-pisah dari para anbiya, ini memiliki keistimewaan, ini memiliki keistimewaan, ini memiliki keistimewaan, semuanya terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tadinya tafarraqa fil anbiya, terkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafaqal awwalin wal akhirin, maka beliau pun mengungguli, faqa dari kata fauqa, di atas seluruh para nabi. Fakana sayyidul mursalin al-mustafa, maka sayyidul mursalin, sayyidnya para nabi, al-mustafa, yang juga dipilih, min waladi Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya adalah kisah Ali Imran. Kita pisahkan khusus pada kajian berikutnya billahi taala.